ơi mengapa kau tinggalkan, engkau pergi setelah engkau berawan, hati serta sukma ini. Wahai mengapa kau putuskan ikatan kasih yang telah kemana janji kasih.